Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati billah azzakumullah, kita akan masuk kepada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab ta'awun ala al-birri wa taqwa, bab tentang ta'awun saling bantu, saling tolong menolong di atas kebajikan dan di atas ketakwaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan di atas ketakwaan. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka tidak berada dalam kerugian. Wa tawasaw bilhaq, dan mereka saling berwasiat, yang memberikan nasihat, bilhaq, dengan kebenaran. Wa tawasaw, dan mereka saling berwasiat, bisober, dengan kesabaran. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalaman ucapan maknahu yang secara makna, innan nas au aktarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia atau mayoritas mereka berada dalam ghaflah, berada dalam kelalaian dari mentadaburi ayat ini atau surat ini, surat al-Asr. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa sebelum beliau masuk ke dalam hadis. Seperti kebiasaan beliau, beliau menyebutkan bab, kemudian menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan bab jika itu ada, kemudian setelah itu baru masuk kepada hadis-hadis. Dan di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala akan menjelaskan beberapa kandungan daripada ayat ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif rahimahullah, yakni Al-Imam Nawawi, bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab tentang ta'awun di atas kebajikan dan di atas ketakwaan. At-ta'awun maknahu at-tasa'ud. Ta'awun maknanya adalah saling bantu membantu. Wa an yu'inan nas ba'duhum ba'dhon. Yaitu orang mereka saling menolong satu dengan yang lain. Alal birri wa taqwa, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ta'awunnya itu bantu membantu tersebut dalam perkara kebajikan dan dalam ketakwaan. Jadi artinya tidak setiap perkara, tapi hanya sebatas kalau perkara itu masuk dalam kategori albir atau masuk dalam kategori at-taqwa. Lantas apa itu albir dan apa itu at-taqwa? Falbiru fi'lul khair. Yang dimaksudkan dengan albir di sini adalah fi'lul khair, melakukan kebajikan, kebajikan apapun bentuk kebajikan tersebut. Wa taqwa ittiqa'us syarr. Dan takwa itu artinya menjaga diri dari kejelekan. Ta'awun dalam kebajikan, yakni dengan menyuruh kepada kebajikan tersebut, mengajak kepada kebajikan, kemudian membantu saudaranya di saat melakukan kebajikan-kebajikan. Ta'awun alat takwa, yakni memperingatkan dari kejelekan-kejelekan. Jangan kalian melakukan ini, jangan kalian melakukan itu, perkara-perkara kerusakan. Jangan kalian berjudi, jangan kalian berzina, jangan mendekati tempat-tempat maksiat. Itu ta'awun alat takwa. Kemudian menahan orang, memegang tangannya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini juga ta'awun alat takwa. Sehingga penjabaran daripada perkara ini sangat banyak sekali dan sangat luas sekali. Perintah Allah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa dzalika annan nas ya'maluna 'ala wajhain. Yang demikian itu karena manusia mereka berbuat, bertindak, melakukan hal-hal, pekerjaan dan perbuatan, tindakan ala wajhain, pada dua keadaan. Ala ma fihil khair wa ala ma fihi syarr. Pada perkara-perkara yang padanya terdapat kebaikan dan pada perkara-perkara yang padanya terdapat kejelekan. Fa amma ma fihil khair fa ta'awun 'alayhi an tusa'ida sahiba. Maka pada perkara-perkara yang padanya terdapat kebaikan, ta'awun di situ adalah dengan engkau membantu temanmu. Ala hadzal fi'l, atas kebaikan tersebut, perbuatan tersebut. Wa tuyassiru lahul amr, dan engkau mudahkan urusan dia sehingga bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya perkara kebaikan tersebut. Sawa'an kana hadza yata'allaqu bika aw mimma yata'allaqu bi ghairik. Sama saja apakah terkait dengan dirimu ataukah terkait dengan selainmu. Ya, ini dalam perkara-perkara kebaikan tersebut. semua bentuk kebaikan untuk kemudian seseorang membantu saudaranya, itu masuk dalam perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seseorang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, membangun masjid misalnya, membangun musala ataupun sekedar merenovasi terkait dengan diri kita, artinya kita juga manfaatkan masjid tersebut, musala tersebut, ataukah tidak masjid yang lain dari muslimin. Maka kita tahu di situ atas apa yang Allah mudahkan bagi kita, ini telah melaksanakan daripada apa perintah di dalam ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Demikian halnya kaitannya dengan kejelekan-kejelekan. Wa masyar, kata Syekh, adapun kejelekan. Fata'awun fihi bi an tuhadzira minhu. Ta'awun di sini yakni dengan engkau memperingatkan dari kejahatan tersebut atau kejelekan tersebut, dari perbuatan dosa tersebut. Itu sudah ta'awun. Bukan kerjasama dalam kejelekan, bukan. Tapi ta'awun ala taqwa artinya adalah memperingatkan dari berbagai macam perkara yang akan menjerumuskan. Wa antamna minhu mastata'ta, dan dengan engkau menahan seseorang dari kejelekan tersebut semampumu. Dan ini termasuk daripada menolong saudaranya, karena Rasulullah SAW menyatakan unsur akhaka zaliman au mazluman, bantu saudaramu, tolong saudaramu di saat dia terzalimi atau dia mendzalimi. Emang zalimi siapa? Mendzalimi dirinya sendiri. Seseorang melakukan dosa, pada hakikatnya dia mendzalimi dirinya sendiri, ya. Maka kamu bantu dia, kamu tolong dia. Bagaimana caranya? Dengan menahan dia dari perbuatan zalimnya, dengan kau memegang tangannya. Itu sudah bentuk daripada membantunya dan menolongnya. Wa antusyura 'ala man arada an yaf'alahu bi tarkihi hakada. Dan dengan kau mengisyaratkan atas orang yang tidak melakukan kejelekan supaya ditinggalkan. Itu juga sudah merupakan ta'awun alat takwa, walaupun bentuknya hanya sekedar isyarat. Apabila isyarat tersebut bermanfaat, dalam artian sekedar isyarat itu sudah mencukupi untuk seseorang berhenti dari apa yang akan dia kerjakan dari perbuatan dosa dan pelanggaran, maka itu sudah merupakan ta'awun. Wa hakadha, dan seterusnya. Fal birru fi'lul khair. Maka yang dimaukan dengan kalimat al birru itu adalah melakukan kebajikan, perkara-perkara yang baik. Wa ta'awun 'alaih wa tasawud 'alaih wa taysiruhu linnas. Dan ta'awun di dalam perkara tersebut, saling bantu dan memudahkan manusia di dalam kebaikan-kebaikan. Maka ini albir, ta'awun 'alal birr. Wa taqwa, sedangkan taqwa ittiqa'us syarr. Berhati-hati dari kejahatan, dari kejelekan, dari perbuatan dosa. Wa ta'awun 'alaih, dan ta'awun di atas hal tersebut, dalam artian ta'awun bukan dalam hal untuk melakukan kejelekan, tetapi ta'awun dalam hal untuk supaya orang terhindar daripada kejelekan. Biantahu la bainan nas wa baina fi'lis syarr, yakni engkau menghalangi antara manusia dengan perbuatan jeleknya. Engkau cegah. Seseorang yang mau melakukan perbuatan jahat, maka engkau berada di antara keduanya. Engkau halang-halangi dia supaya dia tidak melakukan perbuatan tersebut dengan memperingatkannya atau kalau punya kekuatan dengan mengancamnya, ya kan? Awas, jangan sampai kamu melakukan itu. Dan ini tentunya bagi seseorang yang punya kuasa atas orang yang di bawahnya, seperti orang tua kepada anaknya, kepada istrinya, ya, seseorang kepada istrinya, atau pemimpin kepada bawahannya, atau penguasa kepada rakyatnya, Kalau kepada sesama, ya sekedar menasihati dan memperingatkan bahaya-bahayanya. Wa antuhadzira minhum wa antuhadzirahum minhu, dan engkau peringatkan mereka dari bahaya tersebut. Hatta takunal ummah ummatan wahidah, sehingga umat menjadi umat yang satu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amru fi qaulihi wa ta'awanu, dan perintah pada firman Allah ini, wa ta'awanu, ini adalah fi'il amr, artinya dan perintah. Ta'awunlah kalian, tolong menolonglah kalian. Amru ijabin fima yajib wastihbabin fima yustahab atau fima yastahib. Perkara tersebut ya, wa ta'awanu, ini kan perintah. Maka perintah itu adalah perintah yang wajib kalau perkaranya wajib. Dalam artian apabila ada seseorang yang tiba waktu sholat dan dia di bawah kendali kita, wajib bagi kita untuk mengingatkan, ayo sholat. Ya kan, wajib. Kenapa? Karena ini diperintahkan di dalam Al-Quran, ta'awan wa'alal bir. Dan ini kebaikan, dan kebaikan yang sebenarnya wajib. Dan sholatnya itu berjamaah, karena berjamaah juga wajib. Ayo sholat berjamaah di masjid, diwajibkan pada seluruh jajarannya, karena dia adalah pimpinannya. Itu sudah sesuatu yang merupakan keharusan bagi dia, kewajiban bagi dia. Wa pada perkara-perkara yang mustahab, maka hukumnya juga mustahab. Ya, mengarahkan untuk sholat rawatib, sholat-sholat sunnah, mengarahkan untuk sholat duha, mengajak kepada perkara-perkara yang sifatnya mustahab atau puasa misalnya. Wa kadzalika fi taqwa. Amru ijab fi ma yukram wa amru istihba fi ma yukrah. Pada perkara takwa pun juga sama. Perintah tersebut, perintah dalam artian perintah untuk menghalangi orang, itu hukumnya wajib pada perkara yang haram, dan pada perkara yang makruh maka hukumnya pun mustahab. Tayyib wa amad dalil tsani, adapun dalil yang kedua. Jadi kalimat albir dan at-taqwa, kalau dia berdiri sendiri, albir itu, maka masuk dalamnya adalah perintah dan larangan. Laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakin albirru man amana billah, dan seterusnya. Albir di situ adalah melakukan perkara kebaikan dan meninggalkan perkara kejelekan. Ya kan? Demikian pula takwa. Ittaqullaha haitsuma kunta. Maka takwa di saat berdiri sendiri maksudnya adalah lakukan kebaikan-kebaikan dan tinggalkan kejelekan-kejelekan. Tetapi di saat keduanya tersebut seperti dalam ayat ini, albir wa taqwa, maka albir pada kebaikan-kebaikan saja, takwa pada menghindari kejelekan-kejelekan. Tayyib wa amad dalilu tsani. Adapun dalil yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, fit'awun 'alal birri wat taqwa, yang kaitannya dengan saling bantu dan saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Fahuwa ma dzakarahul muallif rahimahullah, maka sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, min siyaqi suratil asr, pada konteks surat al-asr, haitsu qala Allah taala, di mana Allah taala menyatakan, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa, sesungguhnya manusia sungguh benar-benar dalam kerugian. Konteks ini kalau seseorang yang belajar bahasa Arab akan paham bahwa kalimat tersebut kalimat penekanan. Setelah sumpah, sumpah itu sendiri sudah penekanan. Allah bersumpah bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian. Dengan inna itu menunjukkan taukid, menunjukkan pensangatan, ya, sesungguhnya benar-benar gitu. Kemudian masih dengan la, di situ lafi, la di situ juga memerlukan takkid, pensangatan. Kemudian dengan bentuk fi husrin, ya, ini dalam bentuk masdar. Masdar itu tidak terkait dengan waktu, ya, tidak terkait dengan zaman. Ya. Kalau fiil itu terkait dengan waktu, terkait dengan zaman, zaman madhi, zaman hal, dan mustaqbal. Tapi kalau isim itu tidak terkait dengan waktu. Sehingga seolah-olah Allah menyatakan manusia itu semenjak adanya sudah dalam kerugian. Dicipta dalam keadaan seperti itu, saat dicipta dia ada, maka lafi khusrin, dalam kerugian. Keberadaan mereka itu dalam kerugian. Allah tidak menyatakan layak surun. Nah, layak surun artinya akan atau sedang berada dalam kerugian. Tidak. Tapi lafi khusrin, berada dalam kerugian. Sehingga ini menunjukkan akan pensangatan demi pensangatan, ya kan? Tauqid ditambah tauqid ditambah tauqid. Kemudian Allah memberitakan adanya kabar gembira dan solusi dari keluarnya seseorang dari kerugian tersebut. Apa itu? Ini illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mereka memenuhi empat kriteria. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua beramal saleh. Yang ketiga saling nasihat menasihati dalam kebenaran, juga sama dengan kebaikan tentunya. Dan sabar dalam hal tersebut. Artinya terus-menerus melakukan, walaupun tentu akan ada berbagai macam ujian, halangan, dan gangguan. Baik. Fa aqsamallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bil 'ashr. Dengan apa sumpahnya? Dengan masa. Alladzi huwa zaman. Di mana masa itu adalah, ya, al-'ashr itu adalah az-zaman, waktu. Masa itu ya waktu. Wa innama aqsamallahu ta'ala bihi li'anna zaman huwa wi'a'ul a'mal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu ibaratnya adalah kontainer daripada amalan-amalan. Ini tempat di mana di situ terjadi berbagai macam amalan-amalan. Kita sekarang ini berbuat, beramal, ya kan? Pada waktu. Waktu sekarang. Dan waktu akan selalu datang, baru tidak pernah kembali ke belakang. Itu waktu. Kalaupun ketemu dengan hari Sabtu depan, itu adalah Sabtu yang berbeda dengan Sabtu yang sekarang. Tidak akan pernah kita berjumpa dengan Sabtu yang telah lewat. Tidak akan pernah kita mundur ke belakang. Sampai saat ini belum ada alat untuk seseorang bisa kembali ke belakang, dan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada alat seperti itu, kembali ke belakang. Istilahnya apa namanya? Orang yang apa? Time travel, apa istilahnya? Traveling time, ya. Istilahnya dia berkeliling di dunia waktu, kembali ke waktu sana, ke waktu situ. Adanya hanya di film-film. Time track. Adapun pada kenyataannya tidak akan pernah ada. Dan itu adalah sunnatullah, bahwa waktu akan datang dan selalu baru. Jadi dia ibaratnya adalah kontainer besar, tempat untuk seseorang berbagai macam beramal di situ. Wi'aul a'mal. Wa nas fihi minhum man yamla'uhu khairan. Setiap orang punya kontainer ini. Setiap orang punya waktu, ya. Kontainer dia, ya, waktu hidupnya dia di dunia. Masing-masing kita punya kontainer. Besarnya berbeda-beda sesuai dengan usia kita, ya kan? Diberi oleh Allah kontainer, silahkan diisi. Diisi dengan apa? Dengan amalan kita. Minhuman yamlauhu khairan. Ada di antara mereka yang mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Wa minhum man yamlauhu syarran. Ada pula yang mengisi dengan kejelekan-kejelekan. Diisi tapi dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan jelek. Ada yang mencampur aduk, ada yang kadang kebaikan, ada yang kejelekan, kebaikan-kejelekan ya, diisikan dalam kontainer dia. Itu nantinya akan dia pertanggungjawabkan. Faqsama Allah bil asr, maka Allah bersumpah dengan asr, ya kan? Seolah-olah kan bersumpah dengan kontainer kita ini tadi. Li munasabatil muqsam bihi lil muqsam alaihi, karena kaitan yang erat antara yang digunakan bersumpah dengannya, yakni masa waktu, dengan yang disumpai padanya, yakni amalan para hamba. Wa huwa a'malul ibad. Para hamba beramal, yakni digunakan untuk mengisi daripada kontainer dia. Faqal, maka Allah menyatakan innal insana lafi khusrin. Nah, dalam pengisian tersebut manusia itu benar-benar dalam kerugian. Mereka mengisinya dengan perkara-perkara jelek, jelek, jelek, jelek, jelek gitu. Al-insan am. Al-insan itu artinya keseluruhan manusia. Yasmal kullu insan min mu'min wa kafir wa adrin wa fasik. Ya. Karena al-insan alif lam lil istighraq, maka umum. Pokoknya dia manusia, apakah dia orang baik ataukah jahat, mukmin, kafir, adil, fasik, dzakar wa unta, apakah laki atau perempuan. Kulul insan fi khusrin, semua manusia dalam kerugian. Khasir kullu amali, khasirun kullu amali, dia merugi seluruh daripada amalannya. Khusran alaihi, kerugian pada dirinya. Ta'af fid dunya wa adam fa'idah fil akhirah, itu makna daripada khusrin ya. Cuma mendapatkan capek di dunia dan tidak berfaedah di akhirat. Kan rugi sekali. Sudah capek-capek ternyata tidak ada faedahnya. Illa man jama'a hadhil awsaf al arba'ah, kecuali orang yang mampu mengumpulkan empat kriteria berikut ini. Oh, ini berarti sangat penting sekali untuk kita ketahui. Kita telah dinas di dalam Al-Quran bahwa kita ini merugi, kecuali orang yang memiliki empat kriteria. Apa itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir seluruhnya merugi. Isi daripada kontainernya adalah perkara-perkara dosa semuanya. Duh, apakah mereka tidak punya kebaikan? Tidak punya. Kita harus yakin itu. Ya, tidak punya. Semua kejelekan? Iya, semua kejelekan. Loh, mereka terkadang juga membantu sesama. Membantu sesama, kebaikan untuk mereka Allah balasi di dunia. Untuk di akhirat sama sekali tidak ada kebaikan bagi mereka. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan kebaikan di akhirat adalah iman. Sedangkan mereka tidak beriman. Sehingga mereka mendapatkan balasannya di dunia. Apa itu? Ya, mereka diberi oleh Allah kesehatan. Ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki. Ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup. Itu sudah. Sebagai balasan kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Adapun kontainernya berisi kejelekan semuanya. Kenapa? Tidak didasari iman. Sedangkan amal soleh itu harus ada padanya iman. Ya. Berarti ini kriteria pertama, seluruh orang kafir berada dalam kerugian. Kan sudah yakin kita kan? Wa aminus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini sekarang ada orang yang beriman. Ya. Tetapi dia tidak mau beramal soleh. Ya kan? Maka dia pun berada dalam khusron. Masih belum keluar daripada khusron. Ya, berada dalam kerugian. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh. Tapi dia beramal soleh, tapi amalan jeleknya lebih banyak. Dia berada dalam khusron, meskipun tidak secara mutlak, ya kan? Tidak secara mutlak, karena ada keimanan di sana, ada kebaikan. dia masih sempat mengisi ya kontainernya dia ini loh, dia isi dengan kebaikan-kebaikan sedikit, walaupun sedikit ada, dia ada iman dan itu adalah syarat untuk bisa diterima amalan. Dia iman sudah ada, kemudian dia beramal soleh, ya kan? Maka amalan-amalan soleh tersebut masuk dalam kontainer dia, amalan jeleknya juga masuk di situ, bertumpuk-tumpuk banyak, lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Maka dia ini berada dalam kerugian. Yang mestinya dia akan bisa masuk surga langsung karena gara-gara ini harus mempertanggungjawabkannya. Ya kan? Ya memang di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau kehendaki untuk diampuni, dimaafkan dosa-dosa itu tadi, kalau kaitannya dengan Allah ya, Allah hapuskan semuanya. Allah Maha Pengampun memang. Memang iya. Tapi siapa yang menjamin demikian? Harapan kita memang demikian, tetapi siapa yang menjaminnya? Bisa jadi Allah terapkan keadilannya, kamu berbuat dosa, kamu harus mempertanggungjawabkannya. Masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sesuai dengan kadar dosa si mukmin ini tadi. Ya, kalau dia kebaikannya lebih banyak, kejelekannya lebih sedikit, dia bisa langsung masuk surga. Kenapa? Karena dia termasuk daripada orang yang timbangannya lebih berat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, artinya di situ kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan kepuasan. Ya, gitu. Ya. Tapi perhatikan di sini ya, kebaikan itu harus terpenuhi syaratnya adalah ikhlas. Itu yang pertama, yang kedua mutabaah. Kita tidak tahu pada amalan apa yang kita itu bisa terkumpul padanya dua perkara ini. Sehingga ya tidak boleh merasa aman. Walaupun seseorang semangat dalam kebaikan, tetapi jangan merasa bahwa amalan tersebut mungkin diterima. Sah ya bisa saja, sah. Tapi diterima belum tentu. Ya, belum tentu. Karena amalan yang sah itu artinya amalan tersebut terpenuhi secara zahir, rukun dan syaratnya. Tapi perkara yang batin kita tidak tahu. Ya kan? Nah, itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perkara yang kita tidak ketahui, Allah ketahui di situ ada sedikit riya, apa semua yang akan menyebabkan tidak diterima amalan, bisa jadi. Sehingga kita tidak boleh merasa aman, ya, dan merasa ujub kepada amalan kita, merasa dirinya wah sudah melakukan ini, melakukan itu dari amalan-amalan kebaikan. Taib, orang sudah beriman dan beramal saleh, tetapi dia untuk dirinya sendiri. Tidak mau tahu lingkungan sekitarnya, tidak mau tahu tentang saudaranya, tidak mau tahu tentang teman-temannya dan sebagainya. Cuek bebek, pokoknya saya yang penting saya selamat. Kayak gitu. Itu juga belum termasuk daripada selamat daripada kriteria tersebut di sini. Kenapa? Watawasau bil haq. Diperintahkan untuk saling nasihat-menasihati tentang kebaikan, ya, mengajak kepada yang lain. Bisa jadi nanti tetangga kita yang sebelah kita, ya, atau teman kita, lu aku kok biar rambut jam, ngaji diri ngono piye, selamat sendiri, ya, yang lainnya nggak diajak, bisa dipahami. Jadi ya mengajak, meskipun kalau sudah diajak kok nggak mau, ya itu berarti lu dulu sudah wajar kamu nggak mau, malah kamu mengatakan aku ini orang-orang radikal dan sebagainya. Nah itu salah kamu sendiri, sudah diajak kan gitu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar mengajak. Atau mungkin cari munasabah-munasabah tertentu, waktu-waktu tertentu untuk bisa berbicara, ya kan? Nah, kita ini sebetulnya hidup di dunia itu hakikatnya apa toh? Yang kita cari itu apa toh? Masa kita kehidupan kita hanya seperti ini terus, ya. Tidur habis tidur bangun pagi, kemudian setelah itu kerja, setelah itu ya istirahat lagi, bangun pagi lagi, kerja lagi, terus seperti ini. Kita ini kayak budak, diperbudak sama dunia. Apa tuh sebenarnya kehidupan yang hakiki? Nah, kamu kok mau tuh seperti itu? Hatta dia seorang misalnya pegawai kan, punya uang banyak kan dan sebagainya, tetap itu merupakan sesuatu yang menyiksa ya kan? Kehidupan sehari-hari yang seperti itu. Nah, sedikit orang dia direktur kemudian bunuh diri, ya kan, mempunyai perusahaan besar, ternyata ya disebabkan karena berbagai macam tekanan-tekanan hidup. Karena dia tidak tahu terhadap hakikat kehidupan dia. Apa toh hakikat daripada kehidupannya? Rahasia daripada kehidupan ini apa, tujuannya itu apa? Allah kok ciptakan kita? Dia tidak tahu. Nah, kalau sudah masuk ke situ dan dia pun juga kemudian sadar, oh iya ya, kehidupan kita kok seperti ini. Nah, baru masuk di situ. Di dalam surat Wal Asr itu Allah menyatakan demikian. Kita ini semua merugi. Nah, baru kemudian masuk lagi. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu seperti apa? Ayo kita ngaji, kan begitu. Ayo kita ngaji, kita belajar, kita cari ilmu. Banyak perkara yang ternyata kita tidak tahu. Itu diantaranya. Ya. Tawasau bilhaq, tawasau bisober, dan orang mengajak kepada kebaikan. Itu artinya orang mengajak seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara jelek. Ya kan? Sedangkan jiwa-jiwa manusia itu, mereka selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, kalau ada orang yang menghalang-halangi, ya selalu dinasihati begitu, ya tentu kita akan mendapatkan ujian. Nah, di saat itulah kita bersabar, ya, mendapatkan ujian itu. Pasti, kalau kalian istilahnya kita, ya semua kita, ngajak kepada orang lain, pasti akan ada ujiannya. Bukan berarti di saat ada ujian kita surut ke belakang. Enggak. Ngajak lagi. Ya, kepada pihak yang lain kalau memang sudah enggak mau dan sudah menutup diri, ya sudah, biarkan. Kepada pihak-pihak yang lain yang masih bisa. Itu orang yang melakukan itu, maka dia selamat. Fa'aslahu anfusahum bil iman wa 'amal shalih. Maka mereka ini memperbaiki diri mereka dengan keimanan dan amal shalih. Itu kebaikan kembali pada dirinya kan, iman dan amal shalih. Jadi dia menjadi insan kamil fi nafsih, dalam artian menjadi orang yang sempurna, orang manusia seutuhnya untuk dirinya. Wa aslahu ghairuhum, dan mereka kemudian memperbaiki yang selainnya, mengajak kepada kebaikan pada yang lainnya, memperbaiki yang lain. Karena dirinya sudah baik, memperbaiki dirinya, ya, diri orang-orang lain. Dengan apa? Bitawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Dengan tausia-tausia kebaikan dan kesabaran. Fal iman yakunu bil iman bikulli ma yajibul iman bihi. Sekarang dirinya oleh Syekh terkait dengan iman. Iman itu apa? Iman itu yakunu bil iman bikulli ma yajibul iman bihi, yakni mengimani perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Mimma akhbara bihi Allahu wa rasuluh, dari perkara-perkara yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Waqad bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qaulih, dan Rasul telah menjelaskan dalam sabda beliau, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Ada 6 yang disebut dengan rukun iman. Anak SD bahkan anak TK pun hafal. Akan tetapi apa kandungannya? Seperti apa iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kita, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir? Sedikit sekali yang mengetahui. Sedikit sekali yang paham terhadapnya. Iman kepada Allah kalau dijabarkan itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa? Kitab-kitab terkait dengan keimanan kepada Allah banyak. Kitab Tauhid itu kalau kita kaji bisa berbulan-bulan, ya kan? Apalagi dengan sarahnya Fathul Majid, itu baru satu kitab loh ya. Belum lagi kitab Aqidah Tauhidiyah, Wasithiyah, Tadmuriyah dan sebagainya. Masih banyak sekali. Lumatul I'tiqad. Ya kan? Banyak sekali yang kita belum ketahui sebetulnya. Hatta usia kita habis untuk belajar, ilmu itu tidak akan habis. Itu baru satu, iman kepada Allah. Lah bagaimana kira dengan orang yang cuek bebek enggak mau belajar? Tidak tahu tentang bagaimana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat, iman kepada kita pun juga sama. Sehingga nantinya kita diharapkan menjadi orang-orang yang memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat waktu pertanyaan itu datang kepada kita. Kita akan ditanya tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kan ditanya. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kitab kita? Apa agama kita? Wa ma'amal shalihat, adapun amalan salih, fa huwa kullu ma yuqarrib ilallah. Apa saja yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai amal salih. Jadi amal soleh adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang orang kafir misalnya, dia berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah apa enggak dia? Jawabannya enggak, dia enggak beriman. Berarti itu amal soleh? Jawabannya enggak. Ya, orang mengatakan itu baik orangnya, amalannya bagus. Ya, menurut dohir daripada penilaian manusia, tapi tidak menurut kacamata agama, tidak menurut kacamata syariat. Mereka tidak berada dalam kebaikan sama sekali, selama mereka di atas kekafiran. Ada orang-orang yang memunculkan satu pertanyaan. Orang kafir, ya kita punya tangga kafir, ya agamanya bukan agama Islam, tapi masya Allah dengan tangganya dia suka berbuat baik, ngasih ini ngasih itu, bantu. Ya di saat dipinjemin uang pun sudah langsung diikhlaskan sama dia, sudah tidak usah dikembalikan. Ada orang butuh hajat dia langsung datang, orangnya ramah luar biasa, baik. Semua orang mengatakan dia orang baik. Dengan seorang Muslim, ya dia sholat. Tetapi dengan tetangga jelek, nah, gitu ya. Dengan teman-temannya tidak mau peduli, omongannya juga kasar. Ya. Pokoknya jelek lah, dikenal sebagai orang yang jelek. Tapi dia sholat Muslim. Mana yang lebih baik? Itu sering. Ya. Mereka tes-tes begitu, munculkan satu pertanyaan. Ini yang namanya syubhat, ya. Yang namanya syubhat. Kita katakan bahwasannya orang yang beriman dan beramal soleh itulah khairul bariyah. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Beriman dan beramal soleh itulah yang sebaik-baik, ya. Adapun orang kafir, maka Allah menyebutnya inna syarrad dawab indallah. Ya, sejelek-jelek binatang di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Mereka adalah sejelek-jelek binatang kalau di mata Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dikatakan baik bagaimana? Satu ucapan mereka yang mereka mengklaim misalnya Nasrani, Allah punya anak, itu saja menyebabkan hampir-hampir langit terbelah, infitor ya kan. Takatus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu terbelah. Infitor itu pecah. Yatafattarna minhu tansakul ardu, dan gunung merekah. Hancur luluh. Watakhiru jibalu hadda. Ardu merekah itu artinya bumi apa namanya itu bengkah ini. Watakhiru jibal itu runtuh. Gunung-gunung runtuh. Hampir-hampir dalam artian betul-betul efek dari ucapan itu sangat-sangat besar dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Yang makhluk-makhluk itu memang makhluk yang tidak bergerak. Dan makhluk besar, langit, bumi, ya, tanah ini, gunung-gunung. Mereka merasakan efeknya, dahsyatnya ucapan itu. Mereka ketakutan kepada Allah. Ya. Jangan dikira mereka tidak memiliki sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjadikan mereka itu diam. Tetapi bukan mereka kok tidak bisa berbicara. Pada hari akhir nanti, ya di dalam surat Zalzalah itu kan disebutkan bahwasanya bumi memberitakan akhbaroha, ya kan? Artinya di situ bahwasanya tidak bisa untuk kemudian dikatakan orang kafir walaupun dia sebaik-baik makhluk di mata manusia untuk dikatakan lebih baik dari seorang muslim walaupun dia ahli maksiat. Tidak boleh kita mengatakan itu, tidak bisa. Tetap kita katakan ya muslim lebih baik, ya. Seorang muslim lebih baik dengan keimanan dia. Satu modal yang tidak ada pada orang kafir sebaik apapun dia, yakni keimanan. Mungkin dia muamalahnya dengan sangat baik, tapi muamalahnya dengan Allah sangat buruk dengan ucapan dia, dengan keyakinan dia. Sedangkan seorang mukmin dengan dia beriman, maka dia masih ada sesuatu yang dengannya akan diampuni dosa-dosanya. Harapan untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ada. Taib wal mutaba'ah li rasulih, dan mutaba'ah kepada rasul. Ya. Mutaba'ah kepada rasul. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla wal mutaba'ah li rasulih. Jadi tidaklah amal itu menjadi baik, teranggap sebagai baik kecuali terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah kepada rasul. Al-ikhlasu lillahi bi makna alla taqsida bi amalika mura'at ibadillah. Ikhlas itu artinya bahwa engkau tidak memaksudkan dalam amalanmu itu supaya dilihat oleh hamba-hamba Allah. La taqsid illa wajhallah wad-daral akhir. Tidak engkau niatkan kecuali ya untuk Allah dan negeri akhirat. Wa ammal mutaba'ah, adapun mutaba'ah, fahiya al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam bihaitsu la ta'ti bi bid'ah. Yakni engkau mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, tidak melakukan berbagai macam amalan-amalan yang diadakan oleh manusia. Itu dalam syarat disebut dengan bid'ah. Li'an al-bid'ah wa in akhlasa insan fiha marduda. Karena bid'ah walaupun orang melakukannya dengan seikhlas-ikhlasnya tertolak. Ya, tertolak, tidak akan ada nilainya. Karena Allah Rasul menyatakan man amila amalan laisa lahu amruna fa huwa raddun. Setiap orang yang beramal amalan apapun yang tidak berada di atas urusan kami, maka amalan itu tertolak. Wal ibadah allati fiha al-ittiba' walakin fiha riya' mardudah itu. Demikian pula ibadah walaupun ittiba' dalam artian dia melakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Dia melakukan sholat 2 rakaat. Betul, apa namanya? Gerakan-gerakannya semua seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tujuannya supaya dilihat oleh manusia. Berarti dia riya' kan? Maka itu juga tertolak pula. Liqaulihi ta'ala, karena Allah di dalam hadis qudsi yang menyatakan ana aghna syuraka an syirik. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dari sekutu. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Siapa saja yang beramal satu amalan yang aku disekutukan pada amalan tersebut bersama dengan selainku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Wa huwa haditsun qudsi. Hadis qudsi dan sahih hadisnya. Taib. Wa amma qawluhu wa tawasaw bil haq. Adapun tawasaw bil haq, yakni anna ba'dahum yusi ba'dahum bil haq. Yani mereka saling berwasiat kepada kebenaran. Wa huwa ma ja'a bihi rusul. Kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh para rasul, itulah kebenaran. Wa tawasaw bis sabr alaih, dan berwasiat supaya sabar di atas perkara itu. Karena di sini isyarat bahwa siapa yang berada di atas aturan-aturan Rasul, berarti dia siap-siap untuk mendapatkan ujian itu. Li'anna nafsa tahtat ila sabr li fi'li ta'at wa tarkil muharramat. Karena jiwa itu butuh pada kesabaran di dalam menjalankan ketaatan dan di dalam meninggalkan keharaman, itu pada dirinya sendiri. Juga butuh sabar di saat mendapatkan ujian-ujian dari pihak yang lain karena kita mendakwahkan. Itu sisi yang lain. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laulam yunzilillah ala ibadi sura ghairha di sura lakapathun. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada hamba-hambanya satu surat selain surat ini saja, niscaya sudah cukup baginya. Kenapa kok sudah cukup? Li'annaha jami'ah mani'ah. Karena sudah mencakup semuanya, jami'ah dan mani'ah. Jami'ah pada apa? Jami'ah pada seluruh manusia berada dalam kerugian. Kan sudah jami' itu. Seluruh manusia berada dalam kerugian, mencakup jami'ah itu. Dan mani'ah artinya ada orang-orang yang dikecualikan di sini. Tidak masuk dalam keumuman ini. Siapa mereka? Yang memiliki 4 kriteria tadi. Jadi sudah cukup seandainya kemudian Allah dengan surat ini ya mengadab seseorang karena melakukan karena keluar dari keimanan, ya kan? Cukup bagi Allah untuk mengadabnya. Atau cukup bagi Allah untuk kemudian menyelamatkan hambanya karena terpenuhi padanya 4 kriteria. Nas'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minal mu'minina al-'amilina as-salihin al-mutawassina bil haqq al-mutawassina bis-sabr. Amin ya rabbal alamin. Tayyibna qablahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.